Ya bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallam taslima katsira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Qala al-musannif al-maqrizi rahimahullah ta'ala qala wa yahtajju ar-rabbu subhanahu wa ta'ala alaihim bitauhidihim rububiyatahu ala tauhidi uluhiyatihi kama qala ta'ala qul alhamdulillahi wa salamun ala ibadihi alladhina istafa Allahu khairun amma yushrikun. Amman khalaqa as-samawati wal arda wa anzala lakum minas sama'i ma'an fa anbatna bihi hadaiqa dhata bahjatin ma kana lakum an tunbitu shajaraha ha ilahum ma'allah bal hum qaumun ya'dilun. Naam wa kullama dhakara ta'ala min ayatihi jumlatan min al-jumali qala qibaha a'ilahum ma'allah. Nah, sampai sini ya. Ya, al-Maqrizi rahimahullah ta'ala berkata wa yahtaju ar-rabbu, dan Allah Rabb subhanahu wa ta'ala berhujjah. Allah memberikan hujjah ya, alaihim kepada mereka. Allah memberikan hujjah kepada mereka kaum musyrikun. Bitauhidihim ya, berhujjah kepada mereka dengan tauhid. Bitauhidihim rububiyatahu, yang mereka mentauhidkan rububiyah Allah. Ala tauhidi uluhiyah ya, mereka Allah berhujjah dengan tauhid rububiyah dan tauhid yang ada pada mereka, agar mereka bertauhid dengan tauhid uluhiyah. Ini hujjah dari Allah. Kalau kalian menetapkan Allah yang menciptakan langit dan bumi, Allah yang memberi rezeki, mematikan, menghidupkan, mengatur alam semesta, maka sembahlah Allah semata. Gitu. Paham enggak di sini? Jadi Allah berhujjah dengan tauhid rububiyah atas tauhid uluhiyah. Ya. U'budullaha. Beribadahlah kepada Allah. Ya. U'budu rabbakum alladhi khalaqakum. Beribadahlah kalian kepada Allah. Nah, ini tauhid uluhiyah. Allah berhujjah dengan tauhid rububiyah. Ya, alladzi khalaqakum, yang telah menciptakan kalian. Nah, itu. Ngerti enggak di sini? Paham enggak di sini, Brandy? Ngerti ya? Jadi Allah berhujjah kepada musyrikun agar mereka bertauhid dengan tauhid uluhiyah. Allah berhujjah dengan tauhid rububiyah. Ya, dengan tauhid rububiyah yang mereka tetapkan. Beribadahlah kalian kepada Allah, Rabb kalian, alladzi khalaqakum walladzina min qablikum, yang telah menciptakan kalian dan orang-orang sebelum kalian. Nah, ini kan ditetapkan oleh musyrikin Quraisy. Mereka meyakini Allah yang menciptakan mereka. Namun mereka masih memberikan ibadah kepada selain Allah, di samping mereka memberikan ibadah kepada Allah. Nah, bisa dipahami sini ya. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, alhamdulillahi salamun ala ibadihi alladhina istafa. Katakanlah, segala puji bagi Allah dan keselamatan, kesejahteraan. Ala ibadihi alladhina istafa, bagi hamba-hambanya yang telah dipilihnya. Yang telah dipilihnya. Allahu khairun amma yushrikun. Apakah Allah, ini istifham ingkari, apakah Allah yang lebih baik atau kali itu, atau yang kalian sekutukan itu, berhala-berhala itu yang kalian sekutukan, Amman khalaqas samawati wal arda wa anzala lakum minas sama'i ma'an. Dan siapa? Siapakah yang telah menciptakan langit dan bumi yang telah menurunkan untuk kalian air dari langit? Ya. Kemudian ya, fa anbatna bihi hadaiqa dha bahjatin ma kana lakum an tunbitu syajaraha. Lalu kata Allah, kami tumbuhkan dengan air itu kebun-kebun yang dha bahjah, yang memiliki pemandangan yang indah. Ya, yang malakum, ya, yang kata Allah, maka nalakum antum bitu syajaraha, yang kalian pun sekali-kali tidak akan mampu menumbuhkan pepohonannya. Ailahum ma'allah, maka apakah ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar, ya, di samping Allah? Apakah ada yang lain? Ya, balhum qawmun ya'adilun, bahkan mereka adalah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran. Kemudian kata Syekh, kullama dzakara ta'ala min ayatihi jumlatan min al-jumali, setiap kali Allah menyebutkan satu kalimat dari ayat-ayatnya, maka Allah sebutkan qala aqibaha, Allah sebutkan setelahnya, a ilahum ma Allah, apakah di samping Allah ada ilah yang lain? Katanya kalian menetapkan Allah yang menurunkan hujan, yang menumbuhkan, Allah yang telah menciptakan kalian. Ini Allah berhujjah dengan tauhid rububiyah yang mereka tetapkan, yang mereka akui, agar mereka bertauhid dengan tauhid uluhiyah. Sama kayak ayat wa'budullah, Allah menyeru mereka agar bertauhid dengan uluhiyah. Wa'budu rabbakum, beribadah kalian pada Rabb kalian. Alladzina khalaqakum, alladzi khalaqakum, yang telah menciptakan kalian. Ya, walladzina min qablikum, dan orang-orang sebelum kalian. Sudah bisa dipahami sini? Ya, kita baca syarahnya di sini. Ya. Tafadhol, Mas Bowo. Ini boleh dibaca bitauhidihim rububiyatihi atau rububiyatahu. Ya. Terus alladhi yukirruna. Nah, terus liyahtajja bihi ibadah apa Pak Irab? Oh, Irabnya apa ibadah? La yastahil al ibadah. Al ibadah tu illa min hadhihi al afali wa mahruqatihi. Fa hadha min bab al ilzam lahum al ihtijaj wal ihtijaj. Al ihtijaj alayhi. Fa qulu ta'ala qul alhamdulillah wa salamun ala ibadihi. Allahu khairun amma yushrikun amma khalaqa as-samawati wal arda wa anzala lakum minas samai ma'a fa anbatna bihi hadaiqa dhata bahjatin ma kana lakum an tunbitu syajaraha a ilahum ma'a Allah. Dzikr subhanahu wa ta'ala tawhid rububiyyati fil khalqi wa rizqi wa inzal al-maghari fa ikhbar min nabati summa yaqulu a ilahum ma'a Allah. Thank you for adding in ibadati ma yaqulu ta'ala Allahu 'amma yushrikun. Fal amru wadhi'un fi hadha la yubdi'u illa mukabir. Nah. Hasbuk. Dari mana tadi Syekh? Oh, dari awal ya. Ya, perhatikan wa yahtaju ar-rabbu, yaitu Allah Rabb Subhanahu wa taala berhujjah alaihim bi tauhidihim rububiyatahu atau bi tauhidihim rububiyatihi, dengan tauhid mereka rububiyatahu. Ini maf'ul dari tauhid, karena tauhid masdar beramal amal fi'il. Ya, Allah berhujjah kepada mereka dengan tauhid mereka, yaitu rububiyahnya, karena mereka mengakui rububiyah Allah, mengakui Allah mencipta, memberi rezeki, menurunkan hujan, menghidupkan, mematikan, mengatur alam semesta dan seterusnya. Ala tauhidul uluhiyah. Ya, atas tauhid uluhiyah, agar mereka bertauhid dengan tauhid uluhiyah. Bisa dipahami sini ya? Jadi ini mimbabil ilzam. Kalau kalian menetapkan Allah yang menciptakan, mengatur semesta, memberi rezeki, ya konsekuensinya kalian harus menyembahnya. Begitu kurang lebih. Bisa dipahami enggak sih? Ya. Nah, kata Syekh Shalih Al-Fauzan, Allah ya Azza wa Jalla yadhkuru tauhida ar-rububiyyah. Allah menyebutkan tauhid rububiyah alladhi yuqirruna bihi, yang mereka tetapkan, mereka akui. Allah sebutkan kepada mereka. Kenapa demikian? Liyahtajja bihi alaihim fi isbati tauhidil uluhiyah. Agar Allah berhujjah, memberikan argumentasi kepada mereka untuk menetapkan tauhid uluhiyah, agar diberikan ibadah hanya kepada Allah. Fayaqul ya, madama annahu rabbukum. Maka kurang lebih maknanya, selama Allah dia adalah Rabb kalian, falimadza ta'buduna ghairahu? Mengapa kalian malah menyembah selainnya? Kenapa kalian malah menyembah selain Allah? Watu alihuna ghairahu, dan kalian malah menuhankan selainnya. Kan kalian sudah menetapkan Allah yang menciptakan, mematikan, mengatur alam semesta, kasih rezeki. Kok malah beribadah pada yang lainnya? Ya, fahada kata Syekh min babil al-ihtijaji alihim. Ini merupakan bab al-ihtijaj. Berargumentasi, berhujjah alaihim kepada mereka. Al-ihtijaju ala ma ankaruhu bima aqarru bihi, yaitu berhujjah atas apa yang mereka ingkari ya dengan apa yang mereka tetapkan. Berhujjahnya dengan apa yang mereka tetapkan untuk membantah apa yang mereka ingkari. Mereka mengingkari apa? Penetapan ibadah itu hanya untuk Allah. Mereka ingkari, mereka maunya juga beribadah kepada selain Allah. Nah, maka Allah sebutkan di sini ya. Allah sebutkan di ayat tersebut dan di ayat-ayat yang lainnya. Mana lagi tadi? Wa huwa min babil al-ilzami lahum. Ini merupakan babul ilzam. Ya, konsekuensinya, konsekuensi logisnya, kalau kalian menetapkan Allah yang mematikan, memberi rezeki, konsekuensinya kalian beribadah dong kepada Allah. Ngapain beribadah pada yang lain? Nah, kurang lebih begitu. Wa fi qawlihi ta'ala, dalam firman Allah Ta'ala, inna rabbakumullahu alladhi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyam tsumma istawa 'alal 'arsy. Sesungguhnya ya Rabb kalian adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi dalam waktu 6 hari, kemudian dia beristiwa di atas ars. Ya ayyuhan nas, ubudu rabbakum. Nah, ini Allah berhujjah dengan tauhid rububiyah, tujuannya agar mereka bertauhid dengan tauhid uluhiyah. Ini kalimat perintah. Beribadahlah kalian pada Rabb kalian. Ah, dikasih tahu, alladzi khalaqakum, yang telah menciptakan kalian. Nah, ini hujjahnya dengan tauhid rububiyah, supaya mereka bertauhid dengan uluhiyah. Ini mimbabil ilzam. Ya. Alladzi khalaqakum ya walladzina min qablikum, yang telah menciptakan kalian dan orang-orang sebelum kalian. La'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Alladzi ja'ala lakumul arda firasyan was-samaa'a bina'an wa anzala minas samaa'i ma'an fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum. Yang telah menjadikan untuk kalian bumi sebagai hamparan, langit sebagai bangunannya, dan yang telah menurunkan kepada kalian dari langit air hujan, dan dengannya dikeluarkanlah ya dari air hujan tersebut tumbuh-tumbuhan sebagai rezeki untuk kalian. Fala taj'alu. Nah, kemudian itu kan tadi berhujahnya dengan itu. Nah, tujuannya apa? Fala taj'alu lillahi andada. Maka jangan kalian jadikan untuk Allah andad, tandingan-tandingan yang diibadahi. Wa antum ta'lamun, padahal kalian mengetahuinya. Anda dan maknanya apa kata Syekh? Ai syurakat, itu sekutu-sekutu. Ta'budunahum min dunillah, yang kalian sembah sekutu-sekutu tersebut selain Allah. Ai syurakau fi tauhidil uluhiyah, yaitu sekutu bagi Allah dalam tauhid uluhiyah. Ya, wa antum ta'lamun, padahal kalian mengetahui, annahu la yastahiqul ibadah, bahwa ibadah itu tidak berhak illa min hadhihi af'alihi. Ya, illa min hadhihi af'alihi. Ya, ibadah itu tidak hak kecuali dari ya af'alnya, wa makhluqatihi, dari makhluk-makhluknya. Fahada min babil izzam, maka ini merupakan konsekuensi dari ya ilzam. Allah tidak, bahwasanya tidak ada yang berhak diibadahi kecuali dari orang, dari satu zat yang telah melakukan ya min af'alihi, yaitu berupa menghidupkan, mematikan, memberi rezeki, mengatur alam semesta, menurunkan hujan. Wa makhluqatihi, dan makhluknya. Lihat, Allah menciptakan semuanya. Allah menciptakan semuanya. Ini membabil ilzam, konsekuensi logis. Ya, membabil izamilahum, kepada mereka wal ihtijaj, wal ihtijaji alaihim, dan berargumentasi kepada mereka. Ya, kemudian Allah Ta'ala berfirman, qulil hamdulillahi salamun ala ibadihi alladhina astafa. Katakanlah, segala puji bagi Allah dan kesejahteraan bagi para hambanya-hambanya yang telah terpilih. Allahu khairun, nah itu Allah di sini itu adalah istifham ingkari, pengingkaran ya, ala musyrikin ya, terhadap peribadatan mereka kepada selain Allah ya, kepada selain Allah, yang mereka memberikan ibadah kepada selain Allah. Apakah Allah yang lebih baik? Amma yusyikun, atau berhala-berhala itu yang kalian sekutukan? Aman khalaqas samawati wal ard, dan siapa yang telah menurunkan yang menciptakan langit dan bumi? Wa anzala lakum minas sama, dan yang telah menurunkan untuk kalian air hujan, ma'an, air hujan, fa anbatna bihi, maka Allah tumbuhkan, kami tumbuhkan dengan air hujan tersebut hadaiqa, itu ya, kebun-kebun ya, dzata bahjatin, yang memiliki keindahan. Malakana lakum ya antun bitu syajaraha, yang kalian sebelumnya enggak mampu menumbuhkan pepohonannya. A ilahum ma Allah, apakah ada ilah yang lain di samping Allah yang berhak disembah selain Allah? Ya zikru subhanah, maka Allah Subhanahu wa taala di sini menyebutkan tauhid ar-rububiyyati, itu tauhid rububiyah fil khalqi, dalam masalah penciptaan, wa rizqi, rezeki, wa inzalil matari, dan menurunkan hujan, wa inbatin nabati, menumbuhkan tanaman. Summa yaqul, kemudian Allah berfirman, a ilahu ma Allah, apakah ada ilah yang lain di samping Allah? Yungkir alaihim, Allah mengingkari mereka, annahum ja'alu ma Allahi alihatan ukhra, ketika mereka menjadikan Tuhan yang lain di samping Allah yang diibadahi, fil ibadah, dalam hal ibadah. Fayaqul, maka Allah Ta'ala berfirman, ta'ala Allahi amma yusyrikun, maha tinggi Allah dari apa yang mereka sekutukan. Fal amru wadihun, maka perkara ini sangat tak jelas, fi hada la yungkiruhu illa mukabirun, dalam hal ini, dalam hal tauhid uluhiyah, dan tidak ada yang mengingkarinya kecuali orang yang sombong. Nah ya, kemudian di matannya kita baca lagi di matan. Ya. Fa abana bidzalika annal musyrikina innama kana yatawaqqafuna fi isbati tauhidil uluhi ilahiyyati la rububiyyati ala anna minhum man asyraka fi rububiyyati kama ya'ti ba'da dzalika insyaallah ta'ala. Wabil jumlati fahuwa subhanahu wa ta'ala yahtaju ala mungkiril ilahiyyati bi isbatihim ar-rububiyyah. Ya, perhatikan pernyataan Al-Maqrizi rahimahullah ta'ala. Al-Maqrizi menyatakan, fa'abana subhanah, maka Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan, bidzalika, dengan hal tersebut, annal musyrikin, bahwasanya kaum musyrikin, innama kanu, sesungguhnya mereka itu yatawaqqafun fi isbati tauhid ilahiyah. Mereka yatawaqqafun, tawakuf ya, mengambil sikap abstain, tidak berpendapat dalam penetapan tauhid ilahiyah, la rububiyah, bukan rububiyah. Kalau rububiyah mereka enggak abstain, mereka berbicara Allah yang menciptakan. Kalau engkau tanya walain sa'atahu man khalaqas samawati wal ard, ya, kalau engkau tanya kepada mereka siapa yang menciptakan langit dan bumi, yang memberikan rezeki dan seterusnya, maka mereka langsung menjawab Allah. Mereka enggak abstain. Tapi kalau mereka abstainnya gimana? Kalau ditanya tentang tauhid, ya, ilahiyah atau uluhiyah atau ibadah. Bahkan bukan cuma abstain, mereka menetapkan bahwa ibadah-ibadah itu juga boleh ditujukan kepada berhala-berhala selain Allah. Mereka sering mengatakan, apakah kita mau meninggalkan Tuhan-Tuhan kita hanya karena penyihir, ya, yang gila ini dan seterusnya. Ya, dan mereka pun juga saling berwasiat, ya, mengenai hal ini. Allah musta'an. Nah, sekarang kemudian, oh, masih di footnote, masih di pernyataan Al-Maqrizi. Mana lagi? La ala anna minhum man asyraka fi rububiyyah kama ya'ti ba'da dzalik insyaallah. Ya. Ya. Ya, ketika di antara mereka juga ada yang menyekutukan Allah dalam tauhid rububiyyah. Nah, ada juga. Ya, misal kaum Majusi, ya, juga ada yang menyekutukan Allah dalam tauhid, ya, rububiyyah. Ya, kama ya'ti, sebagaimana akan datang ba'da dzalik setelah ini insyaallah taala. Wabil jumlah, ya, namun secara ringkasnya, bahwa ta'ala yahtaju ala mungkiri al-ilahiyyah. Ya, Allah berhujjah kepada orang-orang yang mengingkari, ya, ilahiyah, ya, penetapan ibadah uluhiyah, wa isbati bi isbatihim ar-rububiyyah, itu dengan menetapkan kepada mereka tauhid rububiyyah. Baik, kita baca syarahnya di sini. Ini anak kok kedinginan sini, ya. Nah, udah mulai dingin sini. Mundur. Coba geser meja anak sedikit. AC-nya gelap banget. Matiin AC-nya. Nusuk ini, ya. Ya. Mirzam, Mirzam, baca Mirzam. Manis tamarro, manis tamarro ala syirki fi tauhidil uluhiyyati wa aba ayyastajiba lir rusuli ya'khudhumullahu jami'an uqubatan lahum kama fa'ala bi qaumi nuhin wa qaumi hudin wa qaumi salihin wa kama fa'ala bil umami sabiqati ya'khudhumullahu jami'an bi uqubatin wahidatin wa yunjil mu'minina alladhina istajabu wa afradullaha jalla wa ala min ibadati thumma inna allaha jalla wa ala ba'da dhalika rafa'al uqubata al-amata al-musta'silata musta'solata musta'solata wa ahalla mahallaha al-jihada al-jihada al-jihada fi sabilillahi wa qatala musyrikina mundu ahdi Musa alaihi salam fal-jihadu mawjudun fi ahdi Musa wa fi ahdi man ja'a ba'dahu min anbiya'i bani Israila faqad qalu li nabiyyin lahum ib'ath lana malikan qadir fi sabilillahi ila qawlihi ta'ala fahajamuhum bi'innillahi fadaladahu dujaruta wa huwa mulkul kafarati faljihadu mawjudun fil umamis sabiqati mundu ahdi Musa alaihissalam ila yawmil qiyamati wa huwa jihadu wa huwa jihadun ala tauhidil uluhiyati la ala tauhidil uluhiyati. Tanggung, terus. Qulhu ala anna minhum man asyraka fi rububiyyati wa huwa qaliluna wa inna ma asyraku bihi fid dhahiri dunal batini wa hum mutarifuna fi qararati anfusihim bi anna Allaha huwa ar-rabbu wahdahu al-khaliqu ar-raziqu al-muhyi al-mumitu ya'tarifuna bihadha fi qararati anfusihim wa in tadaharu fi inkarihi imma inadan wa imma takabburan wa imma tam'an fi riyasati wal mulki fa innahum mutarifuna bihi fi fitrihim wa ukulihim qawluhu wa bil jumlati fa huwa ta'ala yahtaju ala munkiri al-qilabiyati bi'ithbatihim ar-rububiyata yahtaju alaihim bi'inkarihim tauhid al-uluhiyati bi'ikrarihim bi'tauhid al-rububiyati famadama annakum ta'tarifuna annahu huwa rabbu wahdahu al-khaliqu ar-raziqu al-mudabbiru falimada la tufridunahu fil ibadati wa tushrikuna bihi ma la yakhluqu wa la yarzuqu wa la yudabbiru syai'an min umuril qawmi. Dari mana bisa bacanya? Nah, dinginnya masya Allah ya. Sudah mulai dingin. Yang mana yang mau dimatiin AC-nya? Sini enggak kedinginan di situ. Sini masya Allah. Ya. Baca lagi ya. Walladzina yaquluna qala Syekh Shalih Al-Fauzan walladzina yaqulun innal matluba huwa tauhidu ar-rububiyyati haula'i ma ja'u bi syai'in fahada syai'un mawjudun mu'tarifun bihi kullul khalqi wa huwa ta'abun bila fa'idatin. Dan orang-orang yang menyatakan sesungguhnya yang dituntut ialah tauhid rububiyah, ini kaum ya ahlul kalam, kebanyakan dari mereka Mu'tazilah, sebagiannya Asy'ariyah, ya, menyatakan bahwasanya ya sesuatu yang paling urgen dalam tauhid adalah rububiyah. Makanya mereka kalau berhujjah, berdialog dengan orang-orang kafir, dengan ateis, selalu berputar di sini bahwa Allah menciptakan, memberi rezeki, mengatur alam semesta. Nah, dan kebanyakan tarikhah-tarikhah ya sufiyah juga menetapkan ini. Itu tauhid, intinya itu pada tauhid rububiyah, adanya ikrar di kalbu. Nah, ya, itu tauhid rububiyah. Haula'i ma ja'u bi syai'in. Ya, dan mereka ya, tidaklah datang membawa sesuatu apapun kecuali tauhid rububiyah. Itu saja yang mereka bahas bolak-balik. Qala hadza syai'un mawjudun mu'tarifun bihi kullul khalqi. Padahal itu tauhid rububiyah adalah sesuatu yang mawjud, telah ada, mu'tarifun bihi kullul khalqi. Yang kullul khalq, semua makhluk mu'tarifun bihi, mengakuinya. Musyrikinnya, kafirnya. Ya, selama mereka masih fitrah walaupun kafir, ya pengetahuannya di atas fitrah sebagaimana musyrikin, mereka mengakui bahwasanya Allah yang telah menciptakan, mengatur alam semesta dan seterusnya. Wa huwa ta'abun bila fa'idah. Namun kalau ini dibahas ya lelah ya. Enggak ada faedah. Sedikit sekali. Li'annahu mawjudun, karena ini sudah ada. Muqarrarun fil uqul. ya, sudah ditetapkan di akal wal fitri dan di fitrah. Wa inna ma madarul akhdhi war raddi ala tauhid al uluhiyah. Namun yang menjadi madarul akhdhi, sumber adab, berputarnya madarul akhdhi war raddi huwa at-tauhid al-uluhiyah, yaitu rotasinya dari mengambil atau ditolak, ya, itu adalah tauhid uluhiyah. Musyrikun itu intinya itu, ya, mereka mau menerima Islam pada masalah tauhid uluhiyah, uluhiyah saja. Kata beliau, mana lagi tadi, wa hadha huwa alladhi syuri'a al-jihadu min ajlih, karena tauhid uluhiyah inilah yang jihad disyariatkan karenanya. Ya, an man jahadahu wa anada fa innahu yuqatalu. Bahwasanya barang siapa yang menentangnya, ya, menolaknya, menentangnya, maka dia diperangi. Kanat al-umum sabiqatul mahdiyatu ghabiratu man istamarra 'ala syirki fi tauhid uluhiyah. Umat-umat terdahulu, ya, al-madiyah yang lampau, al-ghabirah yang lalu juga, ya, ia di antara orang-orang yang tetap dia berada di atas kesyirikan, ya, di atas kesyirikan pada tauhid uluhiyah. Wa aba ayastajiba lirrasuli, lirrusul, dan mereka enggan untuk menerima dakwah para rasul. Ya, ya'khudhumullahu jami'a, maka Allah mengadab mereka semua, hukubatan lahum, sebagai hukuman bagi mereka. Ya'khudhumullahu jami'a bi'ukubatin wahidatin, Allah mengadab mereka semua dengan satu hukuman. Wa yunjil mu'minina alladhina istajabu wa afradullaha, dan Allah menyelamatkan kaum mukminin yang mereka, ya, telah mau menerima dakwah rasul dan mengesakan Allah bil ibadah, dalam ibadah. Summa innallaha, ya, ba'da dzalika rafa'al 'uqubata al-'amata, kemudian Allah setelah itu mencabut hukuman yang merata tadi, ya, al-musta'shalah, yang telah dicabut hukuman tersebut. Wa ahalla mahallaha al-jihad, dan Allah menempatkan jihad pada posisinya, pada tempatnya, pada tempat hukuman tadi. Fi sabilillah, jihad fi sabilillah, wa qital, dan juga, ya, berperang di jalan Allah. Wa qital al-musyrikin, ya, mundu ahdi Musa alaihissalam, sejak zaman Nabi Musa alaihissalam, ya, maujudun fi ahdi Musa, telah ada di masa sejak zaman Nabi Musa. Wa fi ahdi man ja'a ba'dahu min anbiya'in, dan juga siapa saja yang datang setelah beliau dari kalangan para nabi Bani Israel. Ya. Faqad qala li nabiyyi lahum, mereka dahulu berkata kepada nabi mereka, ya, ib'as lana malikan tuqatil fi sabilillah. Kirimkanlah kepada kami seorang raja yang nanti nuqatilu, yang nanti kami berjihad di jalan Allah, berperang di jalan Allah. Ila qouli ta'ala, sampai kepada firman Allah, ya, fahazamu bi idnillah wa qatala Daud Jalut. Nah, akhirnya Daud memerangi Jalut. Maka jihad maujud fil umam sabiqah. Jihad itu sudah ada di umat-umat terdahulu. Ya, mundu ahdi Musa, sejak di zaman Nabi Musa. Cuman umat Nabi Musa enggak mau. Kamu saja wahai sunnah Musa yang berjihad, kami duduk-duduk aja, katanya. Waliyadubillah. Ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Wahum wahwa jihadun ala tauhidil uluhiyah. Berjihad agar mereka bertauhid dengan tauhid uluhiyah. La ala tauhid ar-rububiyah, bukan karena tauhid rububiyah. Ya. Wa alam anna minhum man asyraka fi rububiyyah. Kemudian, ya, Kata Syekh, ala anna minhum man asyraka, dan sebagaimana bahwasanya sebagian mereka ya itu ada yang syirik, mengingkari syirik pada tauhid ya rububiyah, ya di antara mereka juga ada yang menyekutukan Allah dalam tauhid rububiyah. Kama ya'ti ba'da dzalik, sebagaimana akan datang penjelasan setelah itu insyaallah. Nah, kata Syekh Shalal Fauzan, wa huwa qalilun, nabidin, sedikit. Inna ma asyraku fi dzahiri dunal batin. Walaupun ada, mereka hanya menyekutukan Allah secara zahir aja, bukan batin. Di kalbunya enggak. Fahuma mu'tarifun, mereka ya, mengakui fi qararati anfusihim, tentang penetapan diri mereka, bi anna Allah huwa rabbu wahdah. Fa Allah rabb semata. Al-khalq khaliqu wa ar-raziqu al-muhyi al-mumitu. Yang menciptakan, memberi rezeki, menghidupkan, mematikan. Ya tadi pun abihan. Mereka mengakui hal ini ya fi qararati anfusihim, dalam penetapan diri mereka sendiri. Wa in tadaharu, nah kalaupun mereka menampakkan pengingkaran, imma inadan, ya pakai itu karena inad, ya penentangan, wa imma takabburan, apakah itu dalam bentuk takabur, kesombongan. Wa imma tama'an fi riyasah, atau karena juga ya, sangat mengharapkan kedudukan fi riyasah dalam hal kepemimpinan wal mulk, ya, sama ini. Fa innahum mu'tarifuna bihi fi fitarihim wa qulihim, maka mereka mengakui hal ini di ya fitrah mereka dan akal-akal mereka. Mana belum habis lagi? Si ada lagi. Wa qawlu bil jumlah, nah secara ringkas, bahwa ta'ala yahtaju ala munkiril ilahiyati bi isbatihim ar-rububiyyata. Allah berhujjah kepada para pengingkar ilahiyah, tauhid uluhiyah, tauhid ibadah, dengan penetapan mereka kepada tauhid rububiyyah. Yahtaju alaihim bi ingkarihim bi tauhid, ya, yahtaju alaihim bi ingkarihim tauhida al-ilahiyah. Allah berhujjah kepada mereka atas pengingkaran mereka terhadap tauhid ilahiyah. Biikrarihim, dengan penetapan mereka ya tauhidar rububiyyati, kepada tauhid rububiyyah. Falamma nadama annakum ya ta'tarifun, maka tatkala kalian sudah ya famadama annakum ta'tarifun, maka selama kalian mengakui annahu warabbu wahdah, bahwa dia Allah Rabb semata. Al-Khaliqu al-Raziqu, yang dia adalah sang pencipta, sang pemberi rezeki, al-Mudabbiru, sang pengatur segala urusan. Ya, falimadza la tufridunahu fil ibadah? Mengapa kalian tidak mengesakannya dalam hal ibadah? Wa tusyrikuna bihi la yakhluqu syai'an wa la yarzuqu wa la yudabbiru syai'an min umuril ya min umuril kauni. Dan kenapa kalian malah ya tidak mengesakan Allah dan ibadah, dan kalian kalah menyembah kepada ya, dan kalian malah menyekutukan Allah ya dengan sesuatu yang tidak dapat menciptakan, memberi rezeki, ya mengatur alam semesta, ya dalam banyak hal yang ada di muka bumi ini. Ini enggak ada kopinya nih. Wow, udah mau habis baru bikin kopi. Pantes anak ngantuk ya. Kenapa ini? Kullu fa'il dari mu'tarif. Pantes anak ngantuk. Kenapa ini? Oh, belum ngopi ternyata. Kopinya enggak ada. Biasanya Sabit ada kopi sini, Bit. Siapa? Somul. Loh, Pak Mul. Bang Apip ada kopi. Puasa. Puasa hari ini. Masyaallah. Muahid, masya Allah, soleh. Maf'ul dari isbat. Isbat, masdar, beramal amal fi'il. Nah, berikutnya, halaman berikutnya. Wal malik, ya. Qala musannif rahimallah, wal maliku huwal amir wan nahi alladhi la yakhluqu khalqan bimuqtada rububiyyatihi wa yatrukuhum sudan mu'attalina la yu'marun wa la yunhaun wa la yusabun wa la yu'aqabun fa innal malika huwal amiru an-nahi al-mu'ti al-mani'i ad-dari al-mu'ti an-nafi'u al-musibu ya al-musibu al-mu'aqibu. Sampai sini dulu ya. Baik. Kemudian kata Syekh Al-Maqrizi rahimahullah, maka Malik sang maharaja dia adalah zat al-amir yang memerintahkan para hamba, an-nahi yang melarang para hamba, alladzi la yakhluqu khalqan bimuqtada rububiyyatihi wa yatrukuhum sudan mu'attalin. Maka Allah yang memerintah, yang melarang para makhluk, alladzi la yakhluqu khalqan, dialah Allah yang tidak menciptakan makhluk, ya, bimuqtada rububiyyatihi, ya, dengan konsekuensi rububiyah saja, ya, wa yatrukuhum, kemudian Allah tinggalkan mereka para makhluk tadi sudan begitu saja, ya, mu'attalin tanpa, ya, diperintah, dilarang, wala yu'marun, ya, mereka tidak diperintahkan, wala yunhaun, tidak dilarang, wala yusabu, wala yusabun, tidak diberi ganjaran pahala, wala yu'aqabun, tidak diberikan hukuman. Ya. Emangnya ada kayak begini? Enggak kan? Baik, kita baca dulu syarahnya. Nah, sabit. Bini'amihi wa yugadzihim wa yugadzihim. Al-Maliku. Al-Maliki. Sudan mu'attalina maslahatihim ya'muruhum bima yanfa'uhum wa yanhahum amma yadurruhum sudan la yu'marun ini dulu. Allah min asmahi ar-rabb, maka Allah di antara nama-namanya adalah Rabb. Wa huwa alladhi yurabbi ibadahu bi ni'amihi. Allah lah yang mentarbiyah para hamba-hambanya dengan segala nikmat-nikmatnya. Wa yugadzihim, Allah yang memberi makan kepada mereka. Bi ni'amihi, dengan nikmat-nikmatnya. Hadha huwa Rabb, inilah Allah sang Rabb. Min asmahi al-Malik, yang diantara nama-namanya ada namanya al-Malik. Al-Malik huwa alladhi ya'muru wa yanha. Sedangkan yang namanya al-Malik, dialah zat yang memerintah melarang. Wa yusyri'u li ibadihi, dan memberikan syariat, mensyariatkan kepada para hambanya, mengatur. Wal awamir wa nawahi ya tarji'u ila ismihi al-Malik. Sedangkan segala larangan dan perintah itu kembali kepada nama Allah, ya, kepada nama Allah al-Malik. Alladzi la yakhluqu khalqan bi muqtadar rububiyyatihi wa yatruku sudan bi mu'attalin. Ya, maka yang telah menciptakan makhluk dengan segala konsekuensi rububiyahnya dan meninggalkan makhluk begitu saja, mu'attalin, ya, dianggurin begitu saja. Makhluk enggak diperintah, enggak dilarang. Nah, ini kan mustahil. Wa min maslahatihim, maka diantara kemaslahatan bagi makhluk adalah ayat muruhum, ya, Allah memerintahkan kepada mereka, ya, bima yanfa'uhum, menuju kepada hal-hal yang akan memberikan manfaat pada mereka. Wa yanhahum amma yadurruhum, dan Allah melarang mereka dari hal-hal yang akan memberikan mudarat kepada mereka. Wa la yatrukuhum sudan, dan Allah tidak meninggalkan mereka begitu saja. La yu'marun wa la yunhauna, yang mereka tidak diperintah, tidak pula dilarang. Ya, cukup dulu ya. Saya sudah mulai ngantuk ini kena AC dingin banget. Somel juga enggak ngasih kopi. Biasa dibikinin kopi, kopinya enggak dibikinin sama dia. Ya. Tandain sampai sini ya.